Tak akan pernah bisa selalu ada untukmu, selalu di sisimu. Walau ku tahu engkau sangat inginkan aku selalu menemani. Jadi saat diriku pergi dari hatimu, takkan ada lagi canda tawa terlihat dari harimu. Bila cinta ini menguatkan aku, ingin ku lepas kau dari sedihmu. Jangan menangis, ku kan menantimu hingga nanti kau ada di sisi. Down.